Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berjalan dari awal start kita, pasti lambat laun kita akan sampai kepada tujuan. Jika kita berlayar mulai dari pelabuhan, pasti lambat laun kita juga sampai kepada tujuan tepian. Begitu juga sebenarnya kehidupan kita. Tidak ada seorang manusia pun yang kekal di dunia. Tapi kehidupan kita, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia itu bagaikan orang yang merantau atau orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Orang yang merantau adalah orang yang lambat laun dia akan pasti kembali kepada kampungnya. Orang yang melaksanakan perjalanan pasti adalah orang yang awalnya mulai start dari perjalanannya, pasti dia akan sampai kepada tujuan. Kehidupan kita, mulai kita dilahirkan di dunia, bayi, kanak-kanak, mulai remaja, pemuda, dewasa, tua, akhirnya kita kembali kepada kampung halaman kita yang sebenarnya, yakni akhirat. Lalu, sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk itu? Atau kita terlena dalam kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menggiurkan, kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah satu jiwa itu melihat apa yang telah disuguhkannya untuk hari esoknya. Mana yang dimakan dengan hari esok? Apakah masa tua? Siapa yang menjamin masa kita akan hidup dalam masa tua kita? Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwasanya dia pasti akan melalui kehidupan tuanya. Tetapi yang pasti itu ada, setiap kita akan melalui akhirat. Sudahkah kita mempersiapkan kampung halaman kita? Dengan apa kita persiapkan? Dengan takwa, dengan amal soleh, dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, kita cari kampung halaman kita, kita cari untuk akhirat kita. Wabtaghi fima ataaka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, cari kampung akhirat dengan beramal. Jika Anda adalah orang yang memiliki harta, pergunakan harta Anda itu adalah untuk akhirat. Coba lihat Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat. Dia berikan dengan jumlah yang banyak untuk kejayaan Islam. Dan itu adalah tabungannya untuk akhirat. Kita memiliki jabatan. Jadikan jabatan kita itu sebagai tabungan kita untuk persiapkan diri kita, kampung akhirat kita. Berbuat baiklah dengan jabatan yang kita miliki. Jalankan amanah yang diberikan, agar kita ketika pulang di kampung halaman kita, akhirat kita, kita memiliki segudang pahala yang akan bisa membawa kita ke dalam surga. Setiap kita akan mati. Tidak ada seorang pun yang kekal di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di permukaan bumi itu akan sirna, akan fana. Hanya kekal adalah wajah Allah yang maha mulia. Tidak ada yang di antara kita yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Balasanmu akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Faman zuhzi'anin nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan dia ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tiadalah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menggiurkan, yang menipu. Apakah kita akan tertipu dengan suatu kesenangan yang itu hanya adalah sementara? Sementara kesenangan sebenarnya adalah akhirat ketika kita masuk ke dalam surga. Itulah orang yang sukses. Maka dalam perjalanan kita menempuh kehidupan dunia ini menuju akhirat kita, sebenarnya bukan umur kita semakin panjang. Akan tetapi, kalau kita bawa di dalam antrian, kita sudah mendekati kepada antrian. Kalau kita bawa kepada kalender mundur, tinggal beberapa hari kita. Dalam kehidupan kita, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Maka oleh karena itu, barulah kita betul-betul menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Atau kita adalah orang yang merantau yang akan kembali kepada kampung halaman kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.